ku tetap dua bola matamu tersirat apa yang akan terjadi. Kau ingin pergi dari sayangku, aku tak mau. Ku tahu semua akan berakhir, tapi ku tak rela lepas kamu. Kau tanya mengapa aku tak ingin pergi darimu. Mulutku diam membisu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Apakah yang harus aku lakukan? Menarik perhatianmu lagi, walaupun harus mengibah agar kau tetap di sini. Lihat aku, cuy sayangku. Salahkah bila diriku terlalu cintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi?